Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله أحبتي في الله رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan i'tiqad atau aqidah al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Pada poin atau masalah berikutnya, aqidah berikutnya disampaikan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah. وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Dan aku tidak melihat orang pun dari mereka para ulama يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم mencela para sahabat Rasulullah عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Umiru an yastaghfiru lahum." Mereka diperintahkan untuk yastaghfiru lahum, memohon ampun untuk mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Wadzalika qauluhu, hal itu sebagaimana firman Allah azza wa jalla, "Rabbana ighfir lana," yakni menceritakan orang-orang yang datang setelah para sahabat radhiyallahu anhum, alladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka yaqulun, mereka berdoa berkata, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wahai rabb kami, ampunilah kami oleh ikhwanina dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan iman. La taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan pada kalbu kami ghillan, kedengkian, lilladzina amanu, bagi mereka orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau ra'ufur rahim, maha pengasih dan penyayang. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada penjelasan beliau tadi, Imam al-Bukhari rahimahullah, beliau menerangkan tentang keyakinan para ulama rahimahumullah yang beliau temui, ulama ahli sunnah yang lebih dari 1000 ulama di berbagai negeri, di berbagai tempat, di waktu yang berbeda-beda. Kata al-Bukhari rahimahullah, tidak seorang pun dari mereka, para ulama, mencela para sahabat Rasulullah. Nah, bahkan mereka, para ulama, memuji para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mendoakan kebaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan tidak menyebutkan kata-kata apapun kecuali yang baik untuk mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Bukhari bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan umiru an yastaghfiru lahum. Orang-orang yang datang setelah para sahabat itu diperintahkan untuk memintakan ampun kepada para sahabat. Minta kepada Allah memintakan ampun untuk mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga tidak seorang pun dari ulama mencela para sahabat atau apalagi sampai mengkafirkan para sahabat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah atau Khawarij. Nah, tidak, justru mendoakan kebaikan bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini sebagaimana yang Allah sebutkan pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 bahwa walladzina ja'u min ba'di, orang-orang yang datang setelah para sahabat itu mendoakan rabbana fir lana ila akhiril ayat. Nah, doa kebaikan untuk para sahabat, memintakan ampun untuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mereka minta kepada Allah agar kalbu mereka dibersihkan dari rasa dengki terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karenanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Aqidah Al-Wasithiyah, sebagaimana ucapan beliau yang masyhur, ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan di antara usul prinsip keyakinan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah salamatu qulubihim, selamatnya kalbu mereka. Nah, ini yang tadi tersebut pada ayat wala taj'al fi qulubina ghillah, dan janganlah engkau ya Allah jadikan pada kalbu kami rasa dengki, iri, dengki dan yang semakna dengan itu kepada para sahabat. Oleh karenanya kata Syaikhul Islam, Ahlu Sunnah memiliki salamatu al-qulub, kalbu mereka bersih tulus untuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak ada kedengkian, kebencian, dendam dan yang semakna dengannya. Dan wa alsinatihim, salamatu alsinatihim, lisan mereka, ucapan mereka selamat, ucapan mereka bersih dari ucapan-ucapan yang buruk terhadap para sahabat. Ini juga yang tersebut pada ayat bahwa mereka justru mendoakan kebaikan. Rabbana fir lana, ya Allah, ampuni untuk kami wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk mereka yang mendahului kami dengan keimanan, yakni mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karenanya ucapan para ulama Ahlussunnah terhadap para sahabat tidak lain kecuali ucapan-ucapan yang baik, memuji mereka, mendoakan mereka dan yang semakna dengan itu. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga ketika ada seseorang yang justru mencela para sahabat dan sekalipun yang dicela adalah satu saja dari sahabat Nabi SAW, ini menunjukkan bahwa ada penyimpangan dalam akidah. Dikatakan oleh Humaydi rahimahullah dalam satu dari para ulama, dan ini guru daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah, salah satu dari guru beliau. Ya. Dia mengatakan faman sabbahum aw tanaqqasa faman sabbahum aw tanaqqasa aw ahadan minhum falaysa 'ala sunnah. Maka barang siapa yang mencela mereka atau satu saja dari mereka, maka dia tidak di atas sunnah, tidak berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah dan juga ulama yang lain sampai mengatakan kalau ada yang mencela sahabat Nabi, ya, fattahimhu 'ala al-Islam, curigai keislaman. Betulkah dia seorang muslim, benar-benar seorang muslim? Kalau dia benar-benar seorang muslim dengan Islam yang benar, Islam yang dimaukan dan diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak akan mencela sahabat. Karena para sahabat Rasulullah SAW telah dipuji oleh Allah Azza wa Jal. Allah telah menyebutkan ketinggian derajat mereka. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. السابقون الأولون, mereka para pendahulu yang pertama dari kalangan muhajirin wal ansar, walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka, wa radhu an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannat, dan Allah Azza wa Jalla menyiapkan bagi mereka jannat, tajri tahta al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan seterusnya. Ya. Nah. Itulah para sahabat yang tersebut pada ayat-ayat Al-Quran. Maka ketika ada seseorang yang mencela para sahabat atau satu saja dari para sahabat, dia tidak mengikuti Al-Quran, dia menentang Al-Quran. Karena ya, Imam Ahmad dan juga yang lain mengatakan curigai keislamannya. Betulkah dia benar-benar muslim? Mengapa dia mencela sahabat Nabi? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun dia berjumpa dengan Nabi hanya sesaat, masih lebih baik, tetap lebih baik daripada selain sahabat, sekalipun dari para tabi'in yang mereka juga sebagai ulama yang memiliki keutamaan besar. Disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya oleh Imam Ahmad rahimahullah, yang mengatakan wa man ra'ahu bi'ainihi wa amana bihi walau sa'ah afdal suhbatihi min at-tabi'in walau amilu kull a'malil khair. Maka orang yang melihat Nabi dengan mata kepalanya, wa amana bihi, dan beriman dengannya walau sa'ah, walaupun sesaat, afdhal bi suhbatihi min at-tabi'in, maka dengan itu dia lebih afdal dari para tabi'in, lebih utama dari para tabi'in. Walau amilu kulla amalil khair, walaupun mereka para tabi'in melakukan segala amal kebaikan, tetap sahabat Nabi lebih afdal. Bahkan dulu ada yang bertanya kepada sebagian ulama, saya ingat saya kepada Ibnu Mubarak, ya, tentang Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Umar bin Abdul Aziz ya, bukan dari sahabat, namun beliau seorang ulama yang zuhud, yang akidahnya lurus, yang adil, khalifah dan ulama. Seorang alim, seorang khalifah yang adil, yang berilmu. Nah, seorang bertanya kepada ulama tersebut, mana yang lebih utama antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Maka dijawab, Gubarun fi anti Muawiyah khairun min Umar bin Abdul Aziz. Debu yang ada di hidung Muawiyah lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Radhiyallahu anhu sahabati ajma'in. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah. Masih banyak lagi penjelasan ulama tentang keutamaan para sahabat. Karenanya kita mesti waspada dari kelompok-kelompok yang mencela para sahabat. Yang terutama mereka adalah Rafidah Syiah yang mengkafirkan mayoritas para sahabat, menganggap mereka sebagai munafikin, dan bahkan Abu Bakar dan Umar, bahkan Aisyah dan Hafsah semua dicela dan dikafirkan oleh orang-orang Syiah Rafidah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari mereka dan perbuatan mereka itu. Begitu pula orang-orang khawarij yang mereka itu juga mengkafirkan para sahabat dan memerangi banyak dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tentunya tidak semua, namun banyak dari para sahabat yang dikafirkan oleh orang-orang khawarij. Begitu pula kelompok nasibah, nawasib yang juga membenci kepada sebagian para sahabat dan bahkan dari keluarga Nabi SAW pun mereka benci dan mereka musuhi. Nah, semua adalah yang kita sebutkan tadi dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Kita berlepas diri dari mereka dan dari jalan mereka. Kemudian, berikutnya. Masalah berikutnya. وَكَانُوا يَنْهَوْنَا عَلِي الْجِدَعِ مَا لَمْ يَكُنَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu liqawlihi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa liqawlihi wa in tuti'uhu tahtadu wa kakanu dan mereka yanhaun melarang anil bid'ah dari bid'ah ma lam yakun alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam yang nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berada di atas bidah-bidah tersebut wa ashabuhu begitu pula para sahabat beliau radhiyallahu anhu ajma'in di qaulihi berdasarkan firman Allah azza wa jalla wa atasimu bihamdillahi jami'an dan ihtasimu berpegang teguhlah kalian semua jami'an bihamdillah dengan tali Allah wa la tafarraqu dan janganlah kalian tafarraqu berpecah belah wa liqaulihi dan juga berdasarkan firman Allah azza wa jalla wa in tuti'uhu tahtadu dan apabila kalian menaati taat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam tahtadu niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Nah, pada penjelasan ini Imam Al-Bukhari rahimahullah menerangkan bahwa para ulama tersebut semua mereka melarang dari bid'ah-bid'ah. sepakat para ulama tersebut untuk melarang umat ini dari bid'ah-bid'ah, baik bid'ah qauli maupun fi'li, yang diucapkan maupun yang diperbuat, yakni suatu perbuatan yang bid'ah atau suatu ucapan yang bid'ah, semuanya. Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Beliau katakan, malam yakun alaihim nabi wa ashabuh, sesuatu yang tidak dilakukan oleh nabi dan para sahabatnya. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh nabi dan para sahabatnya. Radhiyallahu anhu. Nah, itulah bid'ah. Nabi SAW dalam beberapa hadis telah menyebutkan dengan jelas larangan beliau, peringatan tahdzir dari bid'ah, dengan mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian muhdatsatil umur, halal baru, cara baru dalam bab agama ini. Beliau alaihissalatu wassalam juga menjelaskan, man ahdatsana fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Man ahdatsa, siapa yang membuat sesuatu hal yang baru di amrina, dalam urusan kami ini, dalam agama ini, ma laysa min, sesuatu yang itu bukan dari agama ini, fa huwa radd, maka itu tertolak. Allah Azza wa Jalla tidak menerima amalan yang bid'ah. Allah tidak menerima suatu ucapan yang bid'ah. Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan ia telah melakukan suatu perbuatan dosa. Ya, karena Nabi SAW juga menegaskan di hadis yang lain, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dalalah, kullu dalalah binnar. Tiap-tiap sesuatu yang baru dalam bab agama ini, yakni seperti kata Al-Bukhari, baru dalam arti lam yakun alaihin nabi wa ashab, nabi dan para sahabatnya tidak melakukannya dalam bab agama ini, itu muhdats. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah, sesuatu yang baru tersebut bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, dan semua bid'ah adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan semua yang dolalah tempatnya di neraka. Nah, ini sangat jelas, sehingga para ulama rahimahumullah mengikuti Nabi melarang dari bid'ah-bid'ah. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan landasan beliau, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, kalian semua, dan jangan berpecah belah. Apa maknanya? Dijelaskan oleh para ulama agar umat ini berpegang dengan dinullah, agama Allah Azza wa Jalla, hablullah. Di antara tafsirnya adalah Al-Quran Al-Karim. Berpegang dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Di antara tafsirnya adalah Al-Jama'ah. Yani mengikuti Al-Jama'ah. Ya. Dan beberapa penafsiran yang lain yang semua ada dengan itu. Artinya bahwa kita semua dianjurkan dan diperintahkan untuk senantiasa berpegang dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Bagaimana terjadi perpecahan? Terjadi perpecahan dengan bid'ah. Ketika seseorang melakukan bid'ah, maka dia memisah dari Sunnah. Inilah perpecahan. Ya. Terjadi tafarruq, perpecahan karena bid'ah itu. Ketika semuanya berpegang dengan tali Allah, maka tidak terjadi perpecahan. Ketika semuanya meninggalkan bid'ah, maka tidak terjadi perpecahan. Maka larangan untuk tafarruq terkandung padanya larangan untuk melakukan bid'ah-bid'ah yang identik dengan tafarruq, perpecahan. Karenanya ulama juga menyebut orang-orang yang melakukan bid'ah dengan istilah ahlul bid'ati wal furqah, para pemeluk bid'ah dan al furqah, perpecahan. Ya, ahlul bid'ati wal furqah. Ikhwani fi din rahimakumullah. Imam Al-Bukhari juga menyebutkan ayat wa in tuti'uhu tahtadu, dan apabila kalian tuti'uhu mengikutinya, yakni tiba kepada Nabi SAW, taat kepada beliau, mengikuti beliau, tahtadu, maka niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kita mesti senantiasa taat kepada Nabi kita Alaihissalam, dan ini adalah sunnah, mengikuti sunnah lawan daripada bid'ah yang tidak dilakukan Rasulullah Alaihissalam. Dan mereka yang melakukan ini, yakni mengikuti sunnah taat kepada Rasulullah, dijamin mendapatkan hidayah. Dahsyatu, saya kalian akan mendapatkan hidayah. Maka dipahami pula lawannya atau sebaliknya, seseorang yang tidak taat kepada Rasulullah Alaihissalam, dia tidak akan mendapatkan hidayah, atau dengan kata lain dia akan sesat dari jalan yang lurus. Nah, ini hal yang jelas ya, sehingga kita mesti jauhkan diri kita dari bid'ah semua tanpa terkecuali, karena Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah kesesatan. Dan para sahabat pun mengatakan demikian. Di antara yang diucapkan sahabat adalah yang diucapkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah, semua bid'ah itu adalah sesat sekalipun orang-orang menilai itu suatu hal yang baik. Namun tentu dalam bab syariat, sesuatu yang baik atau yang buruk bukan dinilai dengan dasar pandangan manusia, tapi dinilai dengan timbangan, dengan mizan Al-Quran dan Sunnah. Ya, karenanya semua yang bid'ah tidak sesuai dengan Sunnah, tidak dilakukan dan dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat adalah bid'ah dan sesat sekalipun orang-orang menilainya sebagai sesuatu yang baik. Demikian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian kata Al-Bukhari rahimahullah, wa yahussun ala ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu لقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويحثون, dan para ulama tersebut yahthun, menganjurkan, memotivasi, mentasjih, على ما كان عليه النبي وأتباعه, untuk melakukan atau mengikuti praktekan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Nah ini secara otomatis tentunya ketika seorang menjauhi bid'ah, ya artinya pun dia melakukan sunnah Nabi dalam bab agama. Tidak diperkenankan kita membuat sesuatu dari diri kita, kita ingin sholat seperti ini, kita ingin berpuasa seperti ini. Ini hasil ijtihad saya. Tidak boleh. Selama ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bab ibadah, ya, kita wajib mengikuti Nabi. Allah na'budallah illa bima syara'. Kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan olehnya. Iya. Dalam firman Allah Azza wa Jal, Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan, wa anna hadha siratun mustaqima, dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikuti jalan itu. Wa la tattabi'u subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Atafarraqa bikum an sabilih, sehingga akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Menjauhkan, membuat kalian terpecah. Ya, dan jauh dari jalan yang lurus. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itu Allah Subhanahu wa taala wasiatkan dengannya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ikhwani fid din rahimakumullah, ayat ini dengan jelas menerangkan agar kita mengikuti jalan Allah yang lurus. Tabi'uh, wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Apa yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan lain? Ditafsirkan oleh sebagian ulama, yang saya adalah di antaranya Mujahid, subul yakni subul ahli bidah, jalan-jalan ahli bidah. Ya, jangan kalian ikuti. Lalu apa yang diikuti? Jalan Allah Azza wa Jal. As-siratul mustaqim. Jalan yang lurus. Agama Allah. Sunnah Nabi. Kalau kita mengikuti bid'ah, jalan-jalan selain jalan Allah, selain jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terjadi tafarruq, perpecahan. Kita akan menjauh dari jalan Nabi. Na'udzubillah. Ya. Jadi agama ini adalah terbangun di atas al-ittiba', yang ikuti Nabi dalam bab ibadah, akidah, bab agama. Satu jalannya, yaitu dari Allah Azza wa Jal, dari Rasulnya. Rasul menyampaikan yang dari Allah kepada umat manusia. Itu saja. Sehingga kata ulama kita, ittabi'u wa la tabtadi'u, faqad kufitu. Ittabi'u, ikutilah saja kalian, oleh kalian. Wa la tabtadi'u, jangan kalian buat-buat yang baru. Faqad kufitu. Setelah kalian telah dicukupi. Mengapa kita mencari sesuatu yang lain? Kalau urusan duniawi, kalian bikin ini, bikin itu. Ya, alat-alat transportasi kalian buat, pesawat, ya, mobil, kereta, kalian buat urusan duniawi, ya, pertanian, bercocok tanam ini dan itu, silakan, ya, buat yang baik, yang banyak, beraneka ragam, bermanfaat, urusan dunia. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan-urusan dunia kalian. Itu dalam bab dunia. Tapi urusan agama, kata Nabi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami, urusan agama ini, maka tertolak. Nah, jadi dibedakan antara urusan-urusan duniawi dengan bab agama. Di ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi apa yang disebutkan dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ini adalah keyakinan para ulama kita, dan Imam Ahmad rahimahullah juga menegaskan dalam usul sunnah yang semakna dengannya, ya, bahwa usul sunnah dengan akidah dan sunnah yang kami yakini adalah ittiba', maka alaihi nabi, mengikuti yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ayat-ayat terkait dengan ittiba' dalam Al-Quran sangat banyak terkait dengan perintah mengikuti Nabi. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan yang maknanya bahwa beliau dapati 30 ayat atau 33 ayat terkait dengan ittiba'. Dan di antaranya adalah ancaman bagi mereka yang tidak mau ittiba'. Lihatlah dari ini khalifun an amri. Maka hati-hati mereka yang menyelisih perintah Nabi, tidak mau taat kepada beliau. Na'udzubillah. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa alla nunazi' al-amra ahlahu liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam salatun la yaghillu alaihinna qalbu imri'in muslim wa alla nunazi' al-amra ahlahu, dan agar kita tidak merampas urusan kepemimpinan dari pemiliknya, yakni dari waliul amr, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun, tiga hal, la yaghillu alaihinna qalbu imri'in muslimin, dengan tiga perkara itu tidak akan terdapat kedengkian pada kalbu seorang muslim. Ikhlasul amalillah, mengikhlaskan amalan karena Allah. Wata'atu wulatil amr, menaati para waliul amr. Uluzumu jama'atihim, dan terus tetap pada jama'ah mereka, mengikuti mereka, tidak keluar dari taatan pada mereka. Inna da'watahum tuhitu min waraihim, maka sesungguhnya doa mereka, tuhitu min waraihim, akan meliputi dari belakang mereka. Summa akada fi qawlihi, kemudian ia menegaskan pada firman Allah Azza wa Jal, wa'ati'u Allah wa'ati'u Rasul ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Nah, ini adalah salah satu hal penting tentunya dari keyakinan-keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu la nunazi' al-amra ahlahu, tidak merebut urusan kepemimpinan ini dari pemiliknya, yaitu waliul amr. Ya, waliul amr kita muslimin, negeri-negeri kita, di mana di sana ada umara, entah disebut sultan atau malik raja atau seorang presiden atau yang semakna dengannya. Dulu ada istilah-istilah seperti khalifah, istilah amirul mu'minin. Nah, mereka adalah waliul amr yang kita tidak boleh merebut urusan kepemimpinan dari mereka. Bahkan kita wajib taat kepada mereka fil ma'ruf, dalam hal yang baik. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah beberapa dalil, di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri adalah umara, di antara tafsir ulama adalah para umara, para waliul amr, para pemimpin muslimin. Nah, taat kepada mereka, Bahkan dalam beberapa hadis Nabi SAW, Nabi menegaskan, ya, alaika bis-sam'i wat-tha'ah, wa in ukhidha maluk wa duriba dhahruk. Engkau wajib taat kepada wali amr, sekalipun harta engkau dirampas dan punggung dicambuk. Ya, ini menunjukkan bahwa taat kepada wali amr hal yang sangat penting, sekalipun kita bahkan disiksa oleh wali amr. Maka dalam bab yang baik tetap wajib taat. Ya. Dan hal ini yang ditegaskan oleh para ulama dan dipraktekkan oleh mereka. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullah mendapatkan hukuman dari waliul amr ketika itu. Namun beliau tidak kemudian melakukan pemberontakan. Bahkan beliau rahimahullah telah diajak dan didatangi oleh para fuqaha yang ketika itu tidak bersabar mendapat ujian dengan ujian berat itu, sehingga mengajak Imam Ahmad rahimahullah untuk melakukan munazatu al-amr, untuk merebut kekuasaan, menggulingkan kekuasaan. Mungkin beliau justru mengatakan ad-dima, hati-hati, darah muslimin. Ya, diingatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Nah, jadi ini menunjukkan perlunya kita bersabar dalam menerima berbagai ujian yang mungkin muncul dari waliul amr. Ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan hadis Nabi SAW, yang Nabi SAW mengatakan la ghillu alaihinna qalbun ghayr muslim. Dengan tiga perkara itu, kalbu seorang muslim akan bersih, tidak akan menyimpan dendam atau kedengkian dan yang semakna dengannya. Di antaranya dengan ikhlas karena Allah dan dengan taat kepada waliul amr, serta mengikuti jemaah mereka, tidak keluar dari taat kepada mereka. Nah, ingat, ini hal yang penting dari Nabi. Dengan kita meyakini itu, ikhlas dan taat kepada waliul amr, kalbu kita akan bersih daripada ghil, kedengkian. Ya. Dan khusus lagi Al-Bukhari rahimahullah mengatakan wala wa an la yarsifa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama-ulama itu tidak berpandangan untuk melawan dengan pedang. Ya. Artinya melakukan pemberontakan dan yang semakna dengan itu kepada umat Muhammad, yakni kepada waliul amr yang memimpin umat ini. Nah, ini kaitannya dengan tadi munazatu waliul amr. Nah, jadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah diyakini oleh para ulama dan dari waktu ke waktu sampai saat ini adalah kewajiban orang muslim untuk taat kepada pemerintah mereka. Dan para sahabat pun bertanya kepada Nabi. Oh, mereka tidak bertanya kepada Nabi tentang seorang waliul amr yang soleh, yang baik. Kalau itu hal yang jelas, taat kepada pemerintah yang baik, yang soleh. Tapi yang ditanyakan kepada Nabi adalah seorang waliul amr mungkin yang melakukan kezaliman. Ya. Waliul amr yang jara wa zalam. Maka Nabi tetap merintahkan untuk taat selama itu perbuatan baik dan tidak melakukan pemberontakan. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apalalu nabiduhum bisayf. Tidakkah kita lawan saja mereka dengan pedang? Nabi katakan, la, jangan. Ma'aqamu fikumus sholat, selama mereka melakukan sholat. Menegakkan sholat. Jangan. Muslim, mereka jangan lakukan. dan ini menjadi salah satu poin bayat para sahabat kepada Nabi, sumpah setia para sahabat kepada Nabi. Bayana Rasulullah SAW ala sami wa ta'ah ya usrina wa yusrina. Kami berbayat kepada Nabi SAW untuk mendengar dan taat dalam keadaan kami susah maupun mudah. Ya usrina wa yusrina wa asaratina alaina wa mansyatina wa makrahina. Dalam keadaan kami semangat, dalam keadaan kami makrah, ya tidak suka. Wa asaratina alaina, bahkan dalam keadaan mereka mendahulukan diri mereka daripada kami. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sampai sedemikian rupa kata Nabi SAW, karena dengan taat kepada waliul amr, ya, semua rakyat berkeyakinan demikian dan melakukan demikian, maka keamanan akan terjaga dan kemaslahatan akan dirasakan oleh semua pihak. Berbeda dengan bila mana ada sebagian menentang waliul amr, maka kondisi keamanan tidak stabil, akan terjadi kekacauan, dan yang akan merasakan buruknya perbuatan itu adalah mayoritas umat ini. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, sekalipun ada hal-hal yang kita kurang menerima secara keyakinan, ya, kebijakan dan ketetapan waliul amr, kita tidak sepaham, namun itu ketetapan waliul amr dan tidak bertentangan dengan syariat, maka kita mengikuti. Ya. Ulama kita rahimahumullah telah menerangkan dalam banyak kesempatan perincian ini. Satu, bila mana ulama umara, para waliul amr, memerintahkan sesuatu yang wajib, sunnah, ya, maka jelas kita sebagai rakyat harus taat. Ya, waliul amr mengajak sholat, mengajak haji, puasa, wajib atau sunnah, jelas kita mengikuti. Kemudian yang menjadi pembahasan yang lebih perlu kita perhatikan lagi, ya, bila mana waliul amr memerintahkan sesuatu yang mubah, berarti perkara yang wajib sunnah jelas kita ikuti. Kalau waliul amr memerintahkan sesuatu yang mubah, maka kita juga wajib menaati sesuatu yang mubah tersebut ketika diperintahkan oleh waliul amr. Ulama kita telah menjelaskan hal itu. Saya nukilkan di antaranya adalah ucapan Ibnu Abdul Barr rahimahullah, "Fa wajibun ta'atuhu fi kulli ma ya'muru bih min as-salah aw min al-mubah." Sebagaimana dalam kitab At-Tabhid, "Fa wajibun ta'atuhu," maka wajib menaati mereka, "fi kulli ma ya'muru bih," pada semua yang ia perintahkan, itu salah dari suatu hal yang maslahat, atau minal mubah, atau dari sesuatu yang mubah. Nah, kita perhatikan di sini, minal mubah dari perkara yang mubah. Aturan-aturan yang dibuat pemerintah muslim dari halal yang pada asalnya adalah mubah, wajib kita menaati. Dia juga mengatakan, "Wa hudallahu 'ala ma yahillu fi dinillah wa ma abahat fi syariah fa huwa al-ma'ruf alladhi asyara ilaihi Rasulullah bi qawli la ta'ata illa bil ma'ruf." Tunjuk Allah azza wa jalla. Kemudian, dan apa yang dibolehkan oleh syariat, ma abahat fi syariah, mubah, bahwa al-ma'ruf, inilah yang disebut al-ma'ruf, atau ini sebagian dari al-ma'ruf yang diisyaratkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, "La ta'ata illa fi ma'ruf," tiada ketaatan kecuali pada perkara yang ma'ruf. Ya. Apa yang ma'ruf? Di antaranya yang mubah. Dan masih banyak lagi ucapan para ulama, namun apa yang saya sebutkan itu cukup menggambarkan kepada kita bahwa waliul amr apabila memerintahkan perkara yang ma'ruf, termasuk di antaranya adalah yang mubah, maka kita wajib menaati. Berikutnya adalah, termasuk hal yang penting, bagaimana kalau waliul amr memerintahkan sesuatu yang ijtihadi, tapi memang boleh padanya dilakukan ijtihad. Amrun ijtihadiyun yasuhu al-ijtihadu fihi. Perkara ijtihadi yang memang boleh. Dan mungkin karena ini perkara ijtihad akan terjadi khilaf di antara ulama. Namun waliul amr memilih suatu pendapat. Maka kita sebagai rakyat wajib mengikuti apa yang dipilih oleh waliul amr untuk rakyatnya. Ya, ini perlu diperhatikan, hal ini penting ya. Akhwani fiddin rahimakumullah, hal ini penting. Perkara yang itu adalah ijtihadi, ulama berbeda pendapat, kemudian wali al-amr memilih suatu pendapat, dan ia perintahkan rakyatnya untuk melakukannya, maka kita wajib mengikutinya, sekalipun kita dalam keyakinan berbeda pendapat dengan pendapat tersebut. Telah ditegaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya Wabdul Wamam, wa amma idza kanat al-mas'alatu allati hakama fiha al-hakim al-mujtahid laysa fi kitabillah wala fi sunnati rasulih wa qad ijtahada ra'yahu fiha wa hukmuhu hujjah wala yajuzu mukhalafatuhu. Wa amma idza kanat al-mas'alah, adapun suatu masalah, allati hakama fiha al-hakim, yang seorang hakim mujtahid berhukum, yakni menghukumi dengannya, laisa fi kitabillah, hal itu tiada dalam kitabullah, tidak ada dalam kitabullah, wala fi sunnati rasulihi, tidak ada pula dalam sunnah rasulnya, wa qad ijtahada ra'yahu fiha, dan ia telah berijtihad dengan pendapatnya pada masalah itu, wa hukmuhu hujjah, maka hukumnya adalah hujjah, apa yang ditetapkan dia, yang dia pilih adalah hujjah, wala yajuzu mukhalafatuhu, dan tidak boleh menyelisihinya. Nah, dan beberapa ucapan ulama yang lain. Nah, jadi sebagai contoh misalnya dalam sholat ghaib, ulama beda pendapat tentang sholat ghaib. Ada yang mengatakan sholat ghaib masyru' disyariatkan. Ada ulama yang mengatakan dengan tafsir, sholat ghaib disyariatkan ketika seorang yang wafat di negeri yang lain tiada yang menyolatinya. Ya, sebagaimana An-Najasyi. Kita misalnya memilih pendapat itu, bahwa sholat ghaib baru diperbolehkan ketika jenazah itu tiada yang menyolatinya. Seperti An-Najasyi. Namun ternyata wali al-amr memilih pendapat lain, bahwa sholatul ghaib masyru', sekalipun di tempat jenazah itu telah disolati. Dan wali al-amr memerintahkan kita untuk menyolati bulan sholat ghaib, dia perintahkan kepada rakyatnya, maka kita wajib mengikuti pendapat wali al-amr itu, sekalipun kita tidak paham dengannya dalam bab ini. Begitu pula seterusnya. Nah, dan wallahu alam, sekarang masa sekarang ini, masa corona, ada beberapa hal yang mungkin saya amati semacam itu. Misalnya sholat berjamaah ya, dengan berjarak. Ya, sholat berjamaah dengan berjarak. Ya. Kita wallahu alam, insyaallah pada umumnya kita meyakini bahwa wajib merapatkan shaf. Namun bab ini adalah bab ijtihadi, di mana ini nazilah atau suatu hal yang sifatnya kontemporer, ulama berijtihad. Seperti kita tahu di Saudi Arabia pun lajnah daimah menetapkan tentang kondisi darurat ini bahwa sholat kalau begitu dilakukan dengan shaf yang berjarak. Dan ini akhirnya ditetapkan oleh wali al-amr dan diperintahkan kepada rakyat. Maka kita sebagai rakyat, sekalipun kita berkeyakinan wajibnya merapatkan shaf, maka kita kalahkan pendapat kita dan kita ikuti wali al-amr sebagaimana yang tadi disebutkan. Mungkin kita, saya di Indonesia, antum di Malaysia, bulan di Saudi Arabia, masing-masing dengan waliul amr kita. Begitu pula mungkin ada aturan-aturan yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan itu mungkin masuk dalam bab mubah atau masuk dalam bab ijtihadi yang dipilih oleh waliul amr dan diterapkan kepada rakyat, maka kita wajib mengikutinya. Ya, nah ini dalam bab kita sekarang kebetulan ya kita berada pada kondisi semacam ini. Maka saya ingatkan diri saya dan kita semua untuk mengamalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita yakini tersebut. Ala kulli hal, ini sebagai contoh saja, mungkin di kesempatan yang lain pun kita akan mendapati hal yang mirip dengannya dalam bab ru'yatul hilal, menetapkan Ramadan, menetapkan Syawal dan lain-lain dari amalan-amalan. Maka ikutilah bimbingan para ulama kita rahimahumullah dalam akidah ini. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan waqala al-Fudail, dan untuk bab ini sebagai tambahan bisa antum baca lebih lengkap dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah, Dhawabit Mu'amalat Al-Hukam. Beliau jabarkan, beliau terangkan dengan panjang lebar bab-bab ini. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan Uqala Al-Fudail, law kanat li da'wah mustajabah lam aj'alha illa di imamin, di annau idha saluhal imam amin al-bilad wal-ibad. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, law kanat li da'wah istajabah, andai aku memiliki suatu doa yang terkabulkan, lam aj'alha, aku tidak akan menjadikan doa itu kecuali untuk imam, yaitu untuk sultan, penguasa, waliul amr. Karena jika salah imam, karena bila imam itu baik menjadi saleh, amin al-bilad wal ibad, maka negeri akan menjadi aman dan hamba-hamba pun akan merasakan keamanan itu. Nah, ini salah satu daripada aplikasi taat kepada waliul amr dan tidak memberontak mereka, menggulingkan mereka, kudeta terhadap mereka. Bahwa justru Ahlussunnah mendoakan para waliul amr, pemerintah. Ya, seperti yang dikatakan Al-Fudail dan ucapan ulama yang semakna dengannya cukup banyak. Mereka menganjurkan untuk mendoakan waliul amr. Bahkan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menjadikan doa kepada waliul amr sebagai dalil atau sebagai tanda bahwa dia adalah Ahlussunnah. Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan demikian dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Dan sebaliknya, yang tidak mendoakan kebaikan bagi waliul amr justru itu sebagai tanda bahwa dia bukan Ahlussunnah. Ya. Nah, jadi kita, kalau kita sebagai Ahlussunnah dan kita di masa ini, doakan kebaikan bagi waliul amr. Doakan untuk mereka, agar mereka mendapatkan pendamping-pendamping yang baik, yang soleh. Doakan mereka agar dilindungi dari kejahatan-kejahatan semua orang yang berniat jahat atau membisikkan-bisikkan kejahatan kepada mereka. Karena kebaikan mereka adalah kebaikan bagi rakyat. Nah, Nah, ini hal yang penting dan bukan hanya sebagai keyakinan saja, namun kita praktekkan, kita doakan mereka untuk kebaikan-kebaikan. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, qala ibn al-Mubarak ya muallim al-khair man yajtari ala hadha ghairu. Al-Mubarak mengatakan, ya muallim al-khair, wahai orang yang mengajarkan kebaikan, man yajtari ala hadha ghairu, siapa yang berani untuk melakukan demikian selain engkau. Nah, ala kulli hal, kita meyakini tentang wajibnya taat kepada waliul amr, dan kita pun mengajarkan orang-orang untuk melakukan hal itu. Nah, yang insya Allah dengan itu negeri akan menjadi semakin baik. Demikian keyakinan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, i'tiqad Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana disebutkan oleh Al-Lalakai rahimahullah dalam kitab ini, Syarah Usul I'tiqad Al-Sunnah Wal-Jama'ah, ada juz yang pertama halaman 195 sampai 197. Demikian yang bisa saya jelaskan dari akidah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Semoga kita sebagai muslimin bisa mencontoh para imam kita, mengikuti jalan mereka dan meneruskan ilmu mereka untuk kita sebarkan, kita dakwahkan kepada umat. Semoga ini menjadi timbangan kebaikan kita kala di akhirat. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Qabbal barakallahu fikum.